sisen danau beratan diaman mengenalan rasa membunga rindu di hati kala kau alas bangkanya mesra. Danau beratan tu senja nyidang ngang sapang sap mati nakonang alamatnya kanang nitip salam sing masih daya. Mengajakin ganden kulian Sekolahkan bapo, tukaden bapo, cai tegang mulih ngapoi jasa, luang jepelingan abang cai bapo mulih. Oh, kini hasil cai neng orang lese bilang saja, apa aneh kelesan cai, celana, cutak bapo sing terima, cai melaksana, cai bertanggung jawab, eh, beragak aku cuma di tua jadah doang. Sabar pesan dewe yang meninggalan rao di bapa buka anak terang suka ku diandani bangki yang mengenal bangsa mati hidup pegang Sulo manda ah. di sayangan dengan janji munyimbali untuk tresnane di hati. Keliwat resna belikat bining adi senyalan adi sang saya di resna ane gelahan beli sehingga mendasar berharta. Nawang belilah cerdas di jalan mahapan pusing adi masa selang resnan beline gelbang adi wama dasar batresna sujati badan jeng adi sepati hasil menerima desan beli sang saya bukti tresna ane gelahan beli sing jaman dasar berharta adi sebenawan belilah cerdas di jalama hatan pusing adi masa selang nan baline gelbang adi wa mendasar batresna sujati manan jeng adi resepan di hati menerima tresna beli bukti tresna ane gelahan beli sing jaman dasar berharta adi subernawan belilah cerdas di jalama apan tusing adi masa selang resnan balile gelbang adi mendasar batresna sujati badan jahadi resepan di hati menerima desan beli menerima desan beli. Thank you. adi minat adi tu sing kadi beli rasa sen telah menuturan duka si ragan ucapan janji sehidup semati jaga penuh setia nyaput pen kulit beli baju nesane ben tadi ngalahin dewek berli tresnan berli tu sing kehilang geruduk ombak newen tengreng merkesari latar sata dalam berli bina kedewa saksi tresnan berli pining bagan adine beli ku yang paling menyenangkanmu yening terus bakat ingatan rasa sing telah menuturan duka sirakan ucapan janji sehidup semati jatuh ngalahin dewek beli tresnan beli tu sing kehilang geruduk ombak ngewin tengreng merkesari lakar sate dolok beli bina ke dewa saksi tresnan beli ne kapining di lutung sane ngidaman bulan bulan mesunggi lutung megang rumah sat dewek beli ngidaman ilo sane tua reside gelang beli ngarin sekancan isin bu sing dadi gelahan beli. Karena beli tresna kapini ilo, belinya dia gantosan bias nuna. tresnane saken nemu bahagia. Dewek beline ngale ane madan tresna sujati dinane jani balikalnya dia ngisinin kena hadine apan sadate adi percaya kapining beli piragan beli mula mepisah nanging di hati tuar ada rasa ngesapa aneh setata nadi ingatan dikala beli pedidi mudian jadi engalnya matang timpal biasa. Sesai melingan ohang traslan adine ipinan adilas hati adi ngajohen beli bisa dia beli nerima yang mula anto melane inane jani apa ngeduse ada rasa ragu di hati. Thank you. juragan beli mula mepisan. Nanging di hati tuar ada rasa mengsapan. Ane setata dah diingatan rikala beli pedidi nudiang jadi enggal nyambatan timpal biasa. Sesahi beli nenahan tresnan adi neipidan nadilas hati adi ngejohen beli. Misalnya beli nerima yang mula anto melahne binane jadi apa ngetusen ada rasa ragu di hati. Sasai balingan nahan trasnan adine ipidan nadilas hati adi ngejohen beli. Misalnya beli nerima yang mula engkau melane binane jani apa ngetusen ada rasa ragu di hati. Kemen Danau Beratan Tiaman mekenalan rasa membunga rindu di hati kala kau alas bangkanya mesra. Danau Beratan tu sing janji dan ngangsapan sapati nakonan alamat ni kana nitip salam sing masih daya. Salam sing resi dayang.